adalah yang disorot oleh media tersebut. Pelakunya berbaju agamis, mengenakan sorban laki-lakinya, yang perempuan menggunakan baju berwarna hitam, bercadar, mengesankan itu adalah Islam. Bahkan ada yang menumpangkan opini di atas berita itu. Opini itu berarti pendapat pribadi. Di atas fakta berita itu, Salafi adalah pintu terorisme. Jamaah yang berbahagia, tentu kita sebagai insan yang berakal, ketika mendapatkan informasi harus pandai-pandai memilah mana yang betul-betul fakta, yang merupakan perihal kejadian, peristiwa yang betul-betul terjadi, bersifat objektif, tidak ada unsur perasaan, tidak ada unsur opini ataupun pendapat. Ya memang kejadiannya seperti itu. Itu namanya fakta. Dan kita bisa membedakan mana yang namanya opini. Opini dalam kamus besar bahasa Indonesia itu pendapat. Sah-sah saja seorang berpendapat. Namun pendapat seseorang bisa salah dan bisa benar. Dari contoh kasus berita di atas, mungkin faktanya ada pengeboman yang dilakukan oleh orang berbaju agamis. Islam katakanlah seperti itu. Ada orang yang menyerang Mabes Polri, wanita berbaju hitam, bercadar, berbaju agamis. Faktanya demikian. Namun opini yang ditumpangkan di atas berita itu seolah-olah mengesankan Salafi pintu terorisme. Ini opini yang salah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin yang berbahagia dimanapun berada, kita perlu tahu istilah Salafi itu apa. Kita bisa merujuk kepada kitab-kitab hadis. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasul pernah bersabda kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, berpesan kepada putrinya ini, ni'mas salaf ana laki. Apa kata Rasul di sini? Seutama-utama pendahulu bagimu adalah aku. Salaf menurut etimologi bahasa Arab sana, ini kan bahasa Arab, salaf itu artinya sesuatu yang mendahului. Kalau dicontohkan dalam kalimat as-salafus soleh, itu sudah masih satu bentukan, tapi maknanya ada sifat tambahan. Artinya apa? Pendahulu kita yang soleh. Karena pendahulu kita itu ada dua, yang soleh, yang baik, yang beriman, dan yang toleh, yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Jangan dikatakan Abu Lahab, Abu Jahal itu pendahulu kita yang baik. Dulu Abu Jahal hidup di masa Rasul, pendahulu kita pula, namun ia durhaka kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka yang seperti ini bukan salafuna soleh, bukan pendahulu kita yang soleh. Dan istilah salafuna soleh dipakai pula oleh para ulama. Kita bisa contoh Imam Nawawi, imam besar dari kalangan madhab Syafi'i, pun menorehkan istilah itu dalam kitab-kitab beliau, belum ulama-ulama yang lain. Cukup satu contoh dari ulama madhab Syafi'i mungkin sebagai permisalan. Istilah yang tidak asing sebetulnya, bahkan di pondokan-pondokan, pondok salafiyah, apa maksudnya itu? Pondok yang cenderung berpemahaman dengan pemahaman salafuna saleh ridwanullah alaihim ajmain. Siapa pendahulu kita tersebut? Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang ada di zamanku, yang beriman dan meninggal di atas Islam. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya lagi tidak bertemu dengan Rasul tapi menimba ilmu agama dari sahabat-sahabat Rasul yang bertemu dengan Nabi. Kemudian thumma alladhina yalunahum, yang berikutnya lagi tidak bertemu dengan Rasul, tidak bertemu dengan sahabat, tapi bertemu dengan murid-murid sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini kalau menengok istilah salafus saleh, as-salafus saleh atau salafuna saleh, para ulama memaksudkan mereka ini, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi kalau ada istilah salafi, tambah ya, tambah y di situ kalau ejaan Latinnya, maka apa yang dimaksud dengan salafi? Seorang muslim yang berusaha mencontoh mereka, meneladani mereka, terutama tadi dalam hadis Rasul pendahulu kita, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita dalam beragama berusaha meneladani mereka sehingga nama-nama mereka tak lepas dari kehidupan kita dalam memahami kitab Allah Al-Quran dan dalam memahami hadis-hadis Rasul yang mulia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, menengok tadi ada satu pendapat yang menyatakan atau satu opini yang diluncurkan, digembar-gemborkan di tengah masyarakat, salafi pintu terorisme. Maka kita perlu menengok apakah betul salafuna soleh mengajarkan yang seperti itu, Islam mengajarkan seperti itu. Tentu tidak, saudara-saudaraku sekalian. Kita masih ditinggali Al-Quran yang masih utuh tanpa ada perubahan. Demikian pula kitab-kitab hadis yang terjaga sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Penukilan-penukilan yang jelas, sah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, tanpa ada keraguan dan kesamaran sedikit pun. Kita bisa buka surat An-Nisa ayat 29. Satu contoh di antaranya, Allah melarang kita seluruhnya, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Dalam ayat ini ada larangan untuk membunuh dirinya dengan alasan apapun. Coba kita tengok apa yang terjadi belakangan ini, aksi bom bunuh diri, mereka melakukan pembunuhan dirinya sendiri dengan bom yang disematkan di tubuh, masuk ke tempat ibadah orang-orang Nasrani. Bunuh diri dilarang dalam agama kita. Rasul alaihi salatu wassalam juga mengancam, memberikan kabar tentang ancaman yang berat bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan dirinya sendiri. Beliau bersabda dari hadis Thabit bin Dhahhak dalam Sahihaini, qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi yaumal qiyamah fi nari jahannam. Barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, sesuatu ini umum sifatnya, dalam hadis-hadis lain, dalam riwayat-riwayat lain dirinci, ada yang menusukkan besi dalam perutnya hingga mati, ada yang menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, terjun, ada pula yang minum racun sampai mati membunuh dirinya sendiri, itu masuk syai'in tadi, membunuh diri dengan sesuatu, maka Allah akan hukum dia, Allah akan siksa dia dengan sesuatu yang menjadikan dia terbunuh dirinya itu, yang menjadikan dia terbunuh pada hari kiamat di dalam neraka jahannam. Wal'iyadzu billah. Satu ancaman. Kalau ada ancaman itu berarti dilarang dalam agama kita. Yang kedua, terkait dengan penyerangan tempat ibadah orang-orang kafir. Terkhusus dalam berita yang lalu, tempat ibadah umat Nasrani itu juga dilarang dalam agama kita. Bukan ajaran salaf, bukan ajaran Islam menyerang tempat ibadah agama lain. Kita bisa buka surat Al-Hajj ayat 40. Allah berfirman, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd ahuddimat suwami'u wa bi'un wa shalawatun wa masajidu. Andaikan Allah tidak mencegah keganasan sebagian manusia atas sebagian yang lain, niscaya yang namanya tempat ibadah kaum Nasrani, tempat ibadah orang-orang Yahudi, bahkan masjid-masjid Allah yang digunakan oleh kaum muslimin untuk beribadah bisa dihancurkan oleh sebagian manusia yang ganas-ganas tadi melakukan penyerangan. Maka di sini Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menukilkan satu penjelasan dari satu ulama bahwasanya dalam ayat ini terkandung larangan bagi kita umat Islam untuk menghancurkan tempat ibadah agama lain. Kita tengok lagi nih, yang diserang gereja, tempat ibadah penganut agama lain, apakah itu diajarkan dalam agama? Rujukan tadi menjelaskan kepada kita, itu bukan ajaran Islam, itu bukan ajaran salaf, bukan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pernah kita singgung pula bahwasanya Rasul mengancam orang-orang yang membunuh orang kafir yang masih terikat dengan sebuah perjanjian dengan ancaman lam yarih raihatal jannah. Orang Islam yang membunuh orang kafir yang sedang terikat dalam perjanjian, ia tidak akan mencium aroma surga. Itu ancaman. Beberapa hal tadi, mungkin tiga di antara yang tadi disebutkan, sebetulnya menambah keyakinan kita salaf atau paham salaf tidak mengajarkan hal-hal yang dilakukan oleh mereka. Dengan istilah lain, salafi bukanlah pintu terorisme karena tidak diajarkan terorisme oleh mereka, oleh pendahulu kita Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan ajaran Islam menutup celah itu, menutup celah-celah terorisme, sehingga kita umat Islam dituntut untuk bisa memperdalam lagi pengetahuannya tentang agama dari Al-Quran dan dari hadis, agar tidak terbawa arus informasi yang semakin cepat dalam penyebaran. Kadang opini-opini seseorang atau opini ormas tertentu atau opini kelompok tertentu ditumpangkan ke dalam berita yang masih hangat. Hati-hati kaum muslimin. Sekali lagi tadi kita singgung, bedakan mana fakta dan mana opini. Opini seseorang bisa salah dan bisa terbantahkan dengan fakta yang ada. Ketika digali, oh faktanya ternyata demikian. Itu cuma sekedar opini picisan, receh, tidak ada mutunya sama sekali. Hanya ingin menjauhkan manusia dari ajaran Allah yang benar, dari Islam agama yang sempurna. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita seorang muslim dituntut untuk bisa menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya. Tidak hanya berbuat baik kepada sesama kaum muslimin, ada dalam ajaran kita pun berbuat baik kepada non-muslim yang terikat perjanjian misalnya, atau mereka yang ingin mendengarkan ayat-ayat Allah dalam kaitannya hubungan muamalah antar sesama manusia yang bersifat mubah. Tidak ada larangan dalam agama kita. Namun di sisi lain, jangan bersikap ekstrim, berlebihan, sampai melakukan tindakan terorisme sebagaimana yang kita dengar bersama. Dan jangan bermudah-mudahan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka pada kesempatan ini kita meminta kepada Allah hidayah, petunjuk, agar bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa wa alhimna tiba'ah, wa arinal batila batila wa alhimna tinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina ya hayu ya qayyum birahmatika nastaghith. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.